Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu an-nazar ila al-ajuz? Adalahu. An-nazar ila al-ajuz. Ma yadhhar ghaliban. Libas zahirah. Mal muktada idza zawwaja as-sayyid amata anda ya sayyid mal muktada idza zawwaja as-sayyid amata hal ma alayhi al-istimta aydan aydan afan. Nadir ghaliban. Ah, ada mus. Kamu ketawa. Anda Muhammad. Anda Husain. Harum mal istimta, wa mala. Nah, la yajuz ma'al an-nawar. Ma baina surrah wa rukbah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Nadhar rajuli alladhi la shahwata lah ala nisa. Masang 13. Melihatnya seorang laki-laki, seorang melihat kepada apa? Yang dia ini tidak memiliki syahwat kepada wanita. Laki-laki yang tidak memiliki syahwat kepada wanita, apakah boleh melihatnya? Allah azza wa jalla fi kitabil karim, walaa yabdizuna zinatahunna illa libuwatihinna wa abaihinna. Dan mereka perempuan tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suaminya dan kepada ayah-ayahnya. Ilah qawlihi awit tabi'in ghairi ulil irbah. Atau para lelaki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah. Qala Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati dalam tafsirnya, yakni kal ujara, yaitu seperti para pelayan. Nah, pelayan walatsba alladzina laysu bi akfa, yaitu para pengikut yang mereka itu tidak sepadan, para pengikut yang mereka tidak sepadan. Wahum ma'adhalika fi'ukulihim walah, dan mereka disertai dengan demikian itu akal-akal mereka itu kacau. Wakhawat, dalam kamus ini khawat ini makna majnun. Walaham malahum ilan nisa, dan bagi mereka tidak menginginkan kepada wanita. Wala istahunahun, dan juga tidak menginginkannya, tidak menginginkan wanita. Qala Ibnu Abbas, huwa al-mughallaf mughaffalul ladzi la syahwata lah. Mughaffal linglung, yang tidak ada syahwat baginya. Qala Mujahid, huwa al-ablah. Berkata Mujahid, huwa al-ablah, itu sangat tolol atau beloon. Waqala Ikrimah, huwa al-mukhallasul ladzi la yakumu irbuhu. Itu orang yang banci, yang kemaluan tidak bisa tegak, yang tidak bisa berdiri. Kadzalika qala ghairu wahid min as-salaf, dan demikian ini adalah juga diucapkan tidak hanya satu dari orang salaf. Baik. Ini kalau beliau berarti di sini nam dipulangkan kalau kondisinya demikian tadi. Kondisinya dia orang gila, tidak menginginkan wanita. Nah. Namun melihatnya sebagaimana disebutkan di atas, itu sekitar pakaiannya ataupun pendapat yang lainnya, yaitu yang dilihat sekitar wajah dan telapak tangannya. Berikutnya nazar rajuli ila al-amrad, melihatnya orang laki-laki kepada al-amrad, itu mereka-mereka yang belum tumbuh dalam kumis ataupun dalam jenggotnya. Dinamakan amrad di sini. Dia akan lebih kelihatan tampan atau cantik ini kalau tidak ada jenggotnya, tidak ada kumisnya. Zakara Syekhul Islam rahimahullah ta'ala anna nadhara ila al-amrati ala salada kesam. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya melihat kepada al-amrat terbagi menjadi tiga pembagian. Al-awwal ma yakrinu bihi syahwatu fa huwa haramun bil ittifaq, apa yang teriringi dengan itu syahwat, fa huwa haramun bil ittifaq, maka demikian adalah haram menurut kesepakatan. Jadi melihat kepada laki-laki yang berwajah tampan ataupun cantik, kalau ada syahwatnya, yang demikian itu diharamkan. Nah, ini biasanya nanti kalau ini pondok laki-laki, setan akan menjurus ke arah ini. Laki-laki senang laki-laki karena mungkin tidak pernah lihat perempuan. Nah, bagi yang demikian perasaannya, mungkin melihat anak-anak yang tampan dan sebagainya, maka segera menikah. Nah, ini obatnya itu. Sebab kalau sampai terjatuh dalam perbuatan luti, itu sulit sembuhnya. Nah, sulit sembuhnya, makanya hukumannya dibunuh. Nah, sulit terobati. Walaupun sudah punya istri, kalau sudah melakukan itu, dan istri pun tidak akan puas. Asani majuzimu annahu la syahwata mah. Ya, apa yang melazimkan bahwasanya dirinya itu tidak memiliki syahwat, tidak teriringi dengannya syahwat. Karena dari rajuli al-wara'i ila ibnihi al-hasan. Seperti seorang laki-laki yang wara', yang melihat kepada anaknya yang tampan. Wabnit wanam, ini kepada anaknya Hasan. Wabnatihi wabnatihi al Hasanah, dan juga kepada anak perempuannya yang cantik, omihi dan juga ibunya. Fahadha la yakrinu bihi syahwah, maka demikian ini tidak teriringi dengan syahwat. Melihat ke anaknya sendiri atau ke putrinya sendiri atau ke ibunya, tiada syahwat. Illa yakuna rajulu min afjarir nas, kecuali kalau orang tersebut adalah manusia yang paling durhaka. Wa mata iktaranat bihi syahwah hurim, dan kapanpun teriringi dengannya itu syahwat, maka itu diharamkan. Ini terjadi sebenarnya, terjadi enam seorang ayah memperkosa anak perempuannya sendiri, terjadi. Nah, maka hari zaman nanti seorang anak menzinai ibunya sendiri, ada syahwat di situ. As-salis an-nadharu ilaihi min ghairi syahwatin lakin ma khafi thawraniha, yang melihat kepadanya tanpa syahwat. Akan tapi, nah, disertai dengan takutan akan apa? Yang akan apa istilahnya menjalar kepada enam syahwat. Nah, jadi akan masuk ke hatinya tersebut syahwat setelah melihatnya. Ala fihi wajhan, dalamnya itu ada dua pendapat fi madhhabi Ahmad as-sahihuma, ini pendapat Ahmad yang paling sahih. Wal makian nas Syafi'i, yang dikisahkan dari nas dari Syafi'i, annahu la yajuz, demikian tidak boleh. Kalau nanti akan menjalar kepada syahwat. Atau timbul syahwat. Mastani yajuz. Dapat kedua itu boleh. Li'anna al-asla adamu sawraniha fala yuhramu bisyak bal qad yukrah. Karena pada asalnya itu tidak, nah, menyebar syahwat atau meluap syahwatnya, maka yang demikian dia diharamkan dengan adanya keraguan-raguan, bahkan terkadang juga dimakruhkan. Qala rahimahullah wal awal wal rajih, yang pertama itulah yang rajih. Wal aslu anna kulla ma kana sababan lil fitnah la yajuz, pada asalnya segala sesuatu yang menyebabkan tumbuhnya fitnah, timbulnya fitnah itu tidak boleh. Fa inna dari'ata ilal fasadi yajibu sadduha idza lam ya'ridha maslahah rajiah. Dikarenakan wasilah perantara kepada kerusakan itu wajib untuk menutupinya. Jikalau tidak nampak darinya itu maslahat yang rajihah. Tidak timbul, tidak nampak maslahat yang rajihah. Jadi harus ditutupi wasilah-wasilah kejelekan, ditutupi kecuali kalau ada maslahat yang rajihah. Tambihun wa faidatun ahsanu kitabi. Naam. Mu'alifin fi masailin nadhari wa naam huwa kitabu Ibnu Qattan, Ibnu Qattan. Yang terbaik dari karangan-karangan tentang masalah nazar di sini adalah karangan dari Ibnu Qattan. An-nadharu fi ahkamin nadhari bihasatil basar. Yaitu melihat dari hukum nazar, dari apa ini? Hasah, yaitu indra mata. Indra mata. Jazallahu mu'allifah khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada pengarangnya kebaikan. Wa man ahabba ayatawassa'a fi furu'i hadhihi al-masa'ili falyuraji' al-kitab al-madhkura wa ghayrahu min kutubi ahli ilm wa billahi taufiq. Barang siapa yang ingin memperluas cabang-cabang dari permasalahan ini, maka hendaknya kembali kepada kitab yang tersebut dan juga yang lainnya dari buku-buku para ulama. Nah, dan taufiq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Tapi ini berkaitan dengan melihat kepada amrat. Kalau ada syahwat itu haram. Kalau tidak ada syahwat, ya demikian tidak mengapa. Kalau khawatir, maka dihindari. Nah, khawatir ini akan tumbuh syahwatnya. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la yakhtub ba'dukum ala khidbati akhihi. Janganlah sebagian antara kalian meminang atau melamar lamaran saudaranya hatta yatruka al khatibu qablah, sampai peminang sebelumnya sudah meninggalkan aw ya'zanlah, atau yang meminang sudah mengizinkannya. Mutawatir alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Lafaznya adalah Bukhari. Ini larangan untuk meminang pinangan orang lain atau melamar lamaran orang lain sampai yang pertama itu meninggalkannya atau mengizinkan. Baik kita untuk meminangnya. Al-masailu wal ahkamu al-mustafadatu minal hadis. masalah-masalah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Masyaratul ula al-khidbatu ala khidbatil akhi al-muslim. Lamaran di atas lamaran saudara muslim. Zakara ahlul ilmi anna fi dhalika salasu halatin. Ulama menyebutkan bahasnya hal itu ada tiga keadaan. Al-halatul ula antaskuna ilal khatib laha. Jadi wanita itu sudah ada kecenderungan kepada pelamarnya. Fatujibuhu awah tujibahu. Nah, sehingga ia pun akan mengabulkannya. Awa ta'adhan liwaliha fi ijabatihi. Atau mengizinkan bagi walinya untuk memberikan jawaban. Wajazwijih dan juga menikahkannya. Fahadha yuhram ala ghairi khatibiha khatabatha. Maka ini diharamkan bagi selain yang meminangnya untuk meminangnya. Jadi khusus bagi orang yang meminang tersebut, yang lain tidak boleh. Kalau memang sudah di ACC atau sudah ada kecenderungan, atau nanti wali akan mengucapkannya persetujuan bahkan menikahkannya, maka tidak boleh yang lain untuk melamarnya. Nah, biasanya gimana tanda-tanda setujunya itu? Ya, amin. Coba. Perempuan dilamar biasanya setuju gimana biasanya? Entah ya. Tahu enggak, Aziz? Ayo belakang. Suma tuha, diam. Apalagi? Atau mungkin main-main dengan jari-jemarinya. Atau kalau wanita yang pede tersenyum. Atau yang pede lagi, saya terima langsung begitu. Kalau enggak setuju, nah enggak setuju bagaimana? Biasanya akan pergi dan pintunya di banting dengan keras. Kalau menangis bagaimana? Indah, kalau menangis. Perempuannya menangis. Anda sangit. Bagaimana kira kalau nangis gimana? Nangis senang. Ada dua memang. Kadang nangisnya karena sangat berbahagia sehingga nangis. Sangat berbahagia kok bisa-bisanya laki-laki yang tampan ini melamar saya, kena gitu ya. Sangat gembira. Juga nangis saya tidak setuju. Jadi lihat karinahnya nanti. Tanda-tandanya. Mahfum ya Azam. Baik. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa la na'lamu fi hadha khilafan baina ahli ilmi." Karena Ibnu Qudamah, dan kami tidak mengetahui dalam hal ini perselisihan di kalangan para ulama. Illa anna qauman hamalu an-nahya al-karahati. Akan tapi sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka itu membawa larangan ini adalah bentuk al-karahah yang sekedar dimakruhkan saja. Wadhahiru al-ula, jadi yang nampak itu yang pertama, yaitu menunjukkan haram, tidak hanya sekedar makruh. Al-halatu tsaniyatu an taruddah wa tarkana ilaihi. Perempuan tersebut menolaknya dan tidak ada kecondongan kepadanya. Fahadha yajuzu khidbatuha inda kathir min ahli ilm. Nah, demikian boleh. Nah, meminangnya menurut kebanyakan para ulama. Jika memang jelas-jelas perempuan tersebut menolaknya dan tidak ada kecondongan, maka tidak mengapa pemuda kedua yang melamarnya. Wa istadilluna ala dzalika bi hadits Fatimah binti Qais, annaha atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakarat anna Muawiyah wa Abu Jahmin khatabaha. Dan mereka mendalilkan dengan hadis Fatimah binti Qais bahwasanya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyebutkan bahwasanya Muawiyah dan Abu Jahm keduanya telah melamarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah tu fasuluk la malalah. Maka Rasulullah mengatakan adapun Muawiyah adalah suluk. Dia tidak memiliki harta benda. Dia ini orang miskin. Wa amma Abu Jahmin falayatu asahu an atikihi. Fi riwayah kana darraban lin nisa. Adapun Abu Jahm itu tidak meletakkan tongkatnya di pundaknya, artinya senantiasa memukul wanita. Ingkihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Faratabaha Nabi SAW bada ikhbariha yah bihidbati Muawiyah, nah bihidbati Muawiyah, nah Muawiyah wa, nah wa Abi Jahm laha. Maka SAW menangkan setelah penghabaran penghabarannya kepada dengan lamaran Muawiyah dan juga Abu Sufyan, Abu Jahm afan kepadanya. Ya Rasulullah menangkan untuk Usamah. Qal wa fi tahrimi khidbat, nah fi tahrimi khidbatihi ala halal wajh idrarun biha. Mereka mengatakan di dalam pengharaman untuk meminangnya ini dari sisi ini adalah memberikan madarat kepadanya. Jadi kalau diharamkan, kalau sudah betul-betul yaitu menolaknya, perempuan itu menolaknya, kemudian yang lain diharamkan untuk melamarnya, itu akan memberikan madarat. Iya, kalau terus-menerus tidak ada, dia tidak kembali, sudah abadan tidak akan kembali karena sudah menolak. Nah, ini kalau laki-laki sudah ditolak itu biasanya gimana? Ya sudah biasanya akan kembali. Kecuali kalau memang laki-laki yang super, pokoknya usaha sekuat tenaga. Nah, pokoknya harus terima. Nah, mungkin saya itu bawa mobil, bawa macam-macam hadiah aja untuk menundukkannya. Baik. Fa innahu la sya'ahadun ayyamna al-mar'ata nikah ila nam illa mana habit khibatihi iyah. Dikarenakan demikian itu tidak seorang pun yang menghalangi perempuan tersebut untuk nikah kecuali akan menghalanginya untuk melamarnya. Jadi kalau demikian tadi ya, artinya apa? Kalau diharamkan berarti telah menghalangi. Jadi seorang untuk meminang perempuan tersebut yang demikian ini atau menikahinya, tentunya adalah akan memberikan madarat kepadanya. Jadi kalau mutlak tidak boleh kita meminang dengan pinangan orang lain. Ini diambil secara mutlak begitu. Qala Abdullah wa qahullah amma idza rudda fala iskala. Adapun kalau sudah ditolak maka tidak ada permasalahan. Wa amma qawluha lam tarkan ilaihi, dan adapun keberadaannya perempuan tersebut tidak ada kecenderungan kepadanya. Wa mithluhu idza lam yu'lam hal qubila amrud. Dan semisal dengan itu jika belum diketahui apakah diterima atau ditolak, fala yajuzu al khidbatu ala khidbatihi, maka tidak boleh nah meminang atas pinangan orang tersebut. Jadi kalau belum diketahui diterima atau tidaknya, maka tidak boleh yang lain melamarnya. Li zahir ahadisi, sesuai dengan zahir hadis-hadis ini. Wa amma hadisu Fatimah binti Qais faqala al-Hafidh. Adapun hadis Fatimah binti Qais, berkata al-Hafidh, Asyara Nawi wa ghairuhu ila annahu la hujjata fihi. Dan Imam Nawawi dan juga lainnya memberikan isyarah bahasanya tidak ada hujjah di dalamnya. Ihtimali ayyakuna khataba ma'an. Nah, dimungkinkan keduanya melamar secara bersama-sama. Aw lam ya'lam atsani bi khidbatil awal, atau yang kedua tidak mengetahui lamaran yang pertama. Muawiyah melamar dulu. Kemudian itu Abu Jahal melamar kedua. Dia tidak tahu kalau Muawiyah telah melamar duluan. Nah. Wa Nabi SAW asyara bi Usamah. Dan Nabi SAW mengisyaratkan kepada Usamah. Wa lam yakhthub dan nam, tidak melamarnya. Wa lam takdiri ay yakuna khataba. Jadi kalau ditakdirkan bahasanya itu adalah beliau meminangnya untuk Usamah, fakanahu lama zakarallaha fi Muawiyah. Itu tatkala beliau sebutkan baginya itu dalam tentang Muawiyah, wa Abi Jahm dan juga Abu Jahm zahara minha ar-raghbahan huma. Jadi nampak dari perempuan tersebut Fatimah binti Qais kebencian kepada keduanya. Fakhatabaha li Usamah, maka Rasulullah SAW meminangkan untuk Usamah. Ini kalau ada dua takdir tadi, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi, ya mungkin dua-duanya melamar bersamaan. Kemudian Nabi hanya mengisyaratkan kepada Usamah, tidak melamarkan. Dan yang tergantung kepada wanita tersebut, setuju apa enggak? Kalau enggak ya selesai, karena belum melamar. Atau Nabi SAW melamarkan untuk Usamah dikarenakan perempuan tersebut sudah ada kebencian, tidak senang kepada Muawiyah dan kepada Abu Jahm. Faham enggak? Mafhumul kalam? Aiman nasu ala annahu la yajuzu al-khidbatu ila idza lam yahsul araddu ma adami ar-rukuni Abu Muhammad ibn Hazm, Abu Muhammad ibn Hazm Asy-Syaukani sama al-Alamah ibn Utsaimin rahimahumullah, termasuk dari orang-orang yang secara nas yang mengatakan itu tidak boleh melamar kalau belum terjadi penolakan disertai dengan tidak adanya kecondongan adalah Abu Muhammad bin Hazm Asy-Syaukani juga Al-Alamah. Nah, kemudian Al-Alamah Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati mereka semua. Qala Asy-Syaukani fa wuqu'ul khidbah muqtadin li tahrimi khidbatil akhar ila hadhihi al-ghayah hatta yatrukal khatibu aw ya'dana lah. Maka terjadinya lamaran itu melazimkan pengharaman lamaran yang lainnya sampai dengan tujuan ini, apa sampai yaitu pelamar meninggalkannya atau mengizinkannya. Jadi kalau sudah ada lamaran maka itu haram sampai meninggalkan atau mengizinkannya. Hamim mujarrati wuqu'i khidbatil ula yasul tahrim, yasul tahrim, dengan sekedar terjadinya lamaran yang pertama itu terjadi pengharaman. Sawa'un 'alimal akhar. Nah, berita minal mar'ah am lam ya'lam. Baik itu yang lain mengetahui dengan keridhaannya dari perempuan tersebut atau dia tidak mengetahuinya. Kalau sudah dilamar ya sudah. Nah, kalau belum diketahui ditolak atau tidaknya. Lakin idzan tahal hal ila 'adami wuqu'i ridha minha. Akan tapi kalau sudah selesai enam keadaan bahwasanya terjadi dengan keridhaan, tidak ada keridhaan darinya, fatil kalahni batu kana halam takun, maka lamaran itu seakan-akan itu belum terjadi, tidak terjadi. Li'urudi mani'in min sebutia wa adam ridha, dengan diketahui adanya penghalang dengan ketetapan yang tersebut artinya tidak setujuannya dan tidak ada keridhaannya. Jadi kalau memang sudah tidak ridho, tidak suka, ya sudah kasakanan itu tidak terjadi. Jadi boleh yang lainnya untuk melamar. Nah. Juga akan dijelaskan tentang apa? Nah, cepat sekali. Bagaimana nanti kalau kita ingin menyelamatkan ini wanita yang selama ini diidamkan dilamar oleh alul bidah? Nah, gimana, apa cepat, apa boleh bagi kita untuk melamarnya karena ini yang melamar ini ahlul bidah? Nah, kasihan kepada perempuan tersebut kalau jatuh ke tangan ahlul bidah. Nah, akan datang insyaallah penjelasannya. Nah, yang bersabar insyaallah. Artinya sudah habis.